Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, mulai malam ini insyaallah setiap Jumat kita bahas bersama-sama risalah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tentang al-khusyu' fi shalah. Al-khusyu' fi shalah. Kita mempelajari satu di antara amalan-amalan qalbiyah yang merupakan ruh salat. Yang merupakan ruh salat. Jiwa inti di dalam salat. Baik, sebelum itu nuskhah sama siapa dipesan? Sudah habis. Ada yang masih punya kitab cadangan stok pesan atau habis? Risna yang ada di tangan Ana ditahkik oleh pentolannya Halabiyun, Hizbiyun baru Al-Halabi. Tapi lah bahas, insya Allah nanti kita mungkin ganti risalah dengan apa. Tapi yang jelas intinya, isinya sama insya Allah. Cuma mungkin di risalah yang di tangan antum punya fawaid banyak mungkin. Ada mukaddimahnya, ya. Yeah. Al-Muhim, risalah ini sangat sangat penting. Ini termasuk di antara ilmu-ilmu yang pertama diangkat, yang pertama hilang dari kalbu manusia, khusyuk dalam salat, khusyuk pada Allah, kepada Allah. Maka karena apalagi di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan pujian untuk orang-orang yang khusyuk, seperti nanti disebutkan oleh beliau beberapa di antaranya di sini. Nah, tinggal kita berusaha untuk mencari apa yang bisa menambah atau membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Seperti apa khusyuk itu di dalam sholat. Ada lagi nanti soalnya disebutkan tentang apa namanya khusyuk an-nifaq. Khusyuk nifaq. Seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim dari salah seorang sahabat atau juga tabi'in. Iyakum wa khusyuwal khusyuk an-nifaq. Hati-hati kamu dari khusyuk yang pura-pura. Apa itu khusyuk yang pura-pura? Itu disebutkan nampak asar khusyuk itu pada anggota tubuhnya. Asarnya dalam artian, masya Allah, tenang mungkin sholatnya. Lahiriahnya terlihat baguslah sholatnya. Tapi di dalam hatinya enggak ada. Enggak ada rasa takutnya kepada Allah. Dia memahami bacaan tidak masing-masing. Nah, dengan risalah ini kita masing-masing menilai, mengoreksi sholat kita selama ini terisi dengan khusyuk atau tidak. Jadi bukan menghakimi, melihat orang lain, tapi kita ke dalam muhasabah. Dengan risalah ini kita muhasabah. Benarkah kita sudah khusyuk dalam sholatnya? Sebelum itu ada beberapa mungkin perlu yang kita tambahkan di sini. Khusyuk diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Khusyuk itu kata beliau qiyamul qalbi baina yaday ar-rabbi bil khudu' wadh-dhul. Ada beberapa definisi, tapi disebutkan definisi yang dibuat nanti oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab ini termasuk yang paling bagus. Yang paling bagus. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yaday ar-rabb. Hadirnya hati di hadapan Allah. Bil khudu' dengan ketundukan, wadzul dengan ketundukan, dan adzul dengan merendahkan diri. Merasakan ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah. Ini khusyuk. Itu ada beberapa makna dia, ini khusyuk di dalam Al-Quran atau yang diterangkan oleh ulama. Kemudian ada juga, kalau khusyuk itu juga bermakna, bisa bermakna al-inqiyad lil-haq. Itu juga dikatakan khusyuk. Tunduk kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Seperti apa? Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga tandanya. Supaya kita memahami seperti apa orang yang tunduk kepada kebenaran itu, khusyuk kepada kebenaran. Kata beliau, idza ini min alamatihi, tanda orang yang tunduk kepada kebenaran, khusyuk dia kepada kebenaran. Idza khulifa wa rudda alaihi bil haqq. Idza khulifa wa rudda alaihi bil haqq. Kalau dia diselisihi, dibantah dengan kebenaran, dengan alasan yang hak, istaqbala dzalika bil qabul wal inqiyad. Nah, dia menghadapi penyelisihan tersebut, orang berbeda dengan dia, tapi orang itu punya alasan yang hak, punya dalil, membantah dia tapi dengan dalil, dia tunduk dan menerima, dia hadapi dengan iya. Dia terima alasan tersebut. Dia terima bantahan orang tersebut. Dia terima orang beda dengan dia. Dia terima orang beda dengan dia, katanya. Nah, itu artinya dia tunduk, khusyuk kepada al-haq. Bukan asal mukhalafah, yang penting bukan. Sekarang kan modelnya kan gitu. Ada yang ABS, ada yang ABL. Oh ya, ABL ya. Pokoknya asal bukan. Nah, penting itu. Kalau memang dia punya alasan yang hak, nah masalah berbeda. Yang penting bukan syarobi, asal punya dia alasan yang hak, nah masalah. Tapi kalau dia, ya, itu inti, artinya tunduk kepada al-haq. Baik, kita mulai baca. Yang sudah punya kitabnya pun, tafadhal dibuka, kita masuk ke dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai oleh beliau dengan basmalah, yang merupakan kebiasaan ini tidaan di kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meniru kitabullah. Al-Qur'an selalu dimulai dengan basmalah kecuali Al-Bara'ah surat At-Taubah. Juga meniru Rasulullah SAW yang biasa dalam murasalah memulai dengan basmalah. Adapun hadis, kalau yang berpegang dengan hadis, kullu amrin tibalin la yubda'u bil basmalah wa abtar au kama qala, itu dhaif jiddan, dhaifkan oleh Syekh Albani. Itu tadi ya, kebiasaan Rasulullah memulai dengan basmalah, tabarrukan ya, isti'anatan, itu fungsinya bismillah, mengharapkan berkah, kebaikan, dan isti'anah, pertolongan, kemudahan dari Allah. Ditambah lagi, dikuatkan lagi oleh beliau, wabihi nasta'in, dengan Allah, dengan hanya dengan Allah kita minta pertolongan, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Sebaik-baik doa. Ini doa. Doa. Pujian kepada Allah. Itu juga terkandung dalamnya doa. Doa ibadah, sana, Di dalamnya juga ada talab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullah, alhamdulillahi jabiril qulubil munkasirata. Jabiril qulubil munkasirati min ajli. Segala puji hanya milik Allah. Wa huwa ahlun lithana wal hamd. Ahaqqu bil hamdi was sana. Segala puji itu hanya kepunyaan Allah. Semua bentuk pujian. Semua bentuk pujian, semua pujian-pujian melalui namanya, sifat-sifatnya, Allah yang berhak untuk menerimanya. Karena kebaikannya, nikmatnya. Alhamdulillah itu sana pujian yang disertai dengan ta'zim dan mahabbah. Disertai ta'zim dan mahabbah kepada yang di, kepada yang dipuji, kepada Al-Mahmud, kepada yang dipuji. Kalau tanpa itu, pujian-pujian itu tanpa ada ta'zim, tanpa ada mahabbah, itu dinamakan madah. Itu dinamakan madah. Madah hayam dah, hurufnya sama. Sama tapi maknanya berbeda. Kalau alhamdulillah itu disertai ta'zim dan mahabbah, kalau madha biduni ta'zim wa biduni mahabbah. Jabiril qulubil munkasirah min ajlihi, yang menghibur, memperbaiki hati yang hancur karenanya. Ini diambil dari nama Allah Al-Jabbar juga. Salah satu makna diantara makna Al-Jabbar, yajburul qulub al-munkasirah. Ini makna Al-Jabbar. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Diantara makna Al-Jabbar diterangkan oleh Ibnu Qayyim juga beberapa ulama yang lain, ini yajburul qulub al-munkasirah, yang menghibur, memperbaiki hati yang hancur karena Allah. Kalau hati itu hancur karena Allah, artinya dia lebur dan luruhnya bukan karena urusan dunia, sedih, perih, bukan karena kehilangan sesuatu, karena gagal, tapi memang betul-betul karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, ta'zim. Sulit untuk diterangkan ya. Cuma kita mungkin bisa kalau menggambarkan pun kelihatannya belum dapat padanan katanya yang bisa untuk mengungkapkan seperti apa orang yang munkasirah, hatinya lebur, hancur di hadapan Allah. Kalau orang itu kecewa, menangis, sedih, remuk redam hatinya, itu sering ya, mungkin kita karena gagal ya. Nah, yang patah hati gagal, atau mungkin ujiannya gagal, nangis dia sejadi-jadinya, kehilangan sesuatu yang sangat dia, entah kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Ya, terasa ya, sedihnya itu kayak apa ya. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud. Hancurnya itu bukan karena itu. Paham ya? Nah, masing-masing membandingkan lah. Nah, kalau yang seperti itu bukan itu yang dimaksud dengan munkasirah min ajlih, nah, seperti apa? Kalau kita mungkin ya, apalagi misalnya seperti antum ini, yang para tulab ini yang jauh di rantau ya, pisah dengan saudaranya, pisah dengan sahabatnya, tahu-tahu dengar sahabatnya, saudaranya, temannya itu meninggal dunia. Teman baik misalnya. Kira-kira apa? Iya kan? Rasa ya? Nah, bisa membayangkan seperti itu. Orang yang remuk hatinya, hancur hatinya, sedih, pilu. Nangisnya itu enggak nangis meraung. Tidak keras suaranya. Terisak tapi rasanya remuk hatinya. Paham ya? Ayatnya mungkasirah, tapi karena Allah. Ada dua kemungkinan yang bisa yang menghadap, yang merasakan seperti ini. Orang yang betul-betul kenal dengan Allah, betul-betul dia takwa, dan orang yang tahu sadar kadar dirinya dan banyak dosa, taubat kepada Allah, itu mungkin akan bisa merasakan dua hal ini. Assalamualaikum, nasallallahu salam alaikum. Artinya bukan berarti jangan coba-coba mendekati dosa. Jangan coba-coba mendekati dosa. Tapi kalau ketika orang itu berdosa dan sadar keadaan dirinya, itu luar biasa sedihnya, takutnya, malu. Betul-betul dia. Makanya ini perkara munkasirah, al-qulubul munkasirah ini sulit untuk diungkapkan. Masing-masing merasakan. Masing-masing merasakan. Allah jabirul qulub. Dialah yang menghibur hati yang hancur karena dia. Yang memperbaiki hati yang tadi remuk. Tidak ada yang bisa menyatukannya kembali kecuali Allah. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha akan merasakan. Mereka yang taubat dengan taubatan nasuha akan merasakan. Seperti apa hancurnya ketika dia merasa dia telah melanggar hak Allah, hak orang lain. Ya, sementara dia tidak pantas untuk berbuat itu. Itu luar biasa. Takutnya dia, malunya dia, sedihnya dia. Seperti apapun kedudukan, kedudukannya. Nah, dia rasa-rasa di masing-masing menilai, mengingat. Menyesal sekali, misalnya mungkin dia yang pernah kehilangan orang tua atau istri. Bagaimana? Belum sempat dia mungkin menyenangkan, bahagian istrinya. Dalam keadaan, wah itu sedihnya juga seperti itu. Tapi itu juga hancur hatinya. Qala rahimahullah, ghafiriz dzunubil mustaghfirina bi fadlih. Yang mengampuni, menutupi dosa orang-orang yang meminta ampunan, bi fadlih, dengan karunia-Nya, bukan karena berhak. Mereka yang mustaghfirin ini di Allah, Allah ampunkan. Murni karena karunia Allah. Karena Allah yang memberikan dia ilham untuk datang kepada Allah. Hancur hatinya, sedih hatinya, malu, takut. Kenapa dia lakukan dosa ini? Nah, itu dari Allah. Bukan karena dia berhak dan pantas untuk mendapatkan, untuk menerima taubat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَغَفِرِ ذُنُوبِ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِفَضْلِهِ. Mata-mata karena karunia dari Allah. Allah yang mengilhamkan dia untuk minta ampun. Dia membaca doa-doa wirid-wirid tentang ampunan. Dia terapkan, dia rasakan betul, dia mengakui dosa. Kemudian Allah menerima ampunan tersebut. Menerima permintaan ampunannya dan memberikan ampunan. Allah tutupi di dunia aibnya, kesalahan-kesalahannya. Allah ampunkan di akhirat. Bahagia ketika orang itu melakukan dosa, ditutupi oleh Allah, dia kemudian bertobat kepada Allah, dan akan insyaAllah dibongkar oleh Allah. Jangan dia cerita, dia beberkan ke orang lain, sudah ditutupi Allah, dia buka. Tapi kalau ditelanjangi oleh Allah, dibongkar oleh Allah, di akhirat juga akan dipermalukan oleh Allah. Nasallallahu salamu alaihi. Qala rahimahullah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syai'a kamitslih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang serupa dengannya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah ciptaan Allah yang diatur oleh Allah wa rasuluhu, dan dia adalah utusan, beliau adalah utusan Allah. Sebagai hamba beliau dikendalikan, diatur, diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berhak untuk menerima peribadatan. Bukan rob, tapi beliau marbub. Allah nam, Rasul sallallahu alaihi wasallam marbub, sehingga tidak layak untuk dimintai. Kepada siapa kita mintakan salawat untuk beliau? Kepada Allah, bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi. Orang yang mengerti salawatan, apa artinya salawat? Itu artinya Rasulullah bukan Rob. Tidak layak untuk dimintai sesuatu, tapi dimintakan kepada Allah untuk beliau. Kita mintakan salawat kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa rasuluhu. Beliau adalah utusan Allah, sehingga konsekuensi pengakuan ini tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan, meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan itu pasti benar. Yang sahih berita-berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar, mutlak pasti benar. Tidak sekarang kita tahu hikmahnya, rahasianya, ke depan mungkin. Tidak mungkin salah beliau memberitakan tentang makhluk-makhluk Allah ataupun tentang Allah, sifat-sifatnya. Seperti Allah, ya Rasulullah menyebutkan Allah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga akhir malam. Itu berita dari Rasulullah SAW. As-sadiqul masduq. Sampai diterangkan oleh sebagian ulama kita. Kenapa hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah itu didahului oleh Ibnu Mas'ud. Ketika haddatsana Rasulullah SAW. Wa huwa sadiqul masduq. Kenapa beliau sebutkan seperti itu? Karena perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut perkara gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dari Allah. Perkara apa? Tentang keadaan seseorang di akhirat, dalam perut ibunya, tentang apa yang terjadi dalam rahim. Wa ta'atuhu fima amar, ini yang kedua. Mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, rasul Allah, berarti menuntut, tidak bisa ditawar, menuntut untuk kita taat kepada perintah-perintahnya. Yang sahih dari beliau harus ditaati. Nah, itu pun dengan kuyur, dengan ikatan semampu kita. Kalau memang kita mampu, jangan tunda-tunda. Jangan ditakwil. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, konsekuensinya mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, menjauhi apa yang beliau larang. Suka ataupun tidak suka, perintah itu harus dijalankan. Larangan itu harus ditinggalkan. Perintah Rasulullah itu tidak hanya dalam bentuk if'al kada wa kada. Larangan Rasulullah tidak hanya sekedar la taf'al. Sama seperti dalam Al-Qur'an juga diterangkan oleh Syekh Sa'di di muqaddimah tafsir, disebutkan pujian, itu termasuk apa? Perintah. Golongkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, dinaikkan derajatnya, itu termasuk perintah. Nah, larangan juga begitu. Tidak hanya bermakna yakni dengan la taf'al, tapi juga laisa minna, misalnya tidak termasuk golongan kami. Nah, ini larangan. Itu larangan. Tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghargai, tidak menghormati yang lebih tua. Hasungan, perintah. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari pengakuan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah disembah kecuali dengan syariat yang beliau tetapkan. Seperti disebutkan tadi dalam hadis. Khatib, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada contoh, tidak ada yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dituntunkan oleh Rasulullah, maka amalan itu tertolak siapapun dia. Ada sahabat yang mengatakan, mereka yang berdalil mengatakan bid'ah itu sekian banyak hukumnya, bid'ah wajib, bid'ah hasanah, ini juga bid'ah, pembagian ini, itu tidak paham dengan sunnah. Rasulullah kan sunnah itu kan ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Di zaman Rasulullah ada memang para sahabat yang mengamalkan satu amalan yang tidak dia dapatkan dari Rasulullah, dari dirinya. Tapi mereka punya bekal untuk itu. Seperti sahabat yang menutup setiap bacaannya dalam sholat itu dengan qul huwallahu ahad. Apa di ketika coba tanya kenapa dia selalu menutup bacaan ini, mengakhiri bacaannya atau mulai bacaannya dengan qul huwallahu ahad? Karena di situ ada sifat-sifat Allah. Aku suka membacanya. Sampaikan kepada dia, Allah mencintai dia karena dia cinta kepada surat tersebut. Ini takrir dari Rasulullah. Tapi belum tentu orang yang mengamalkan seperti itu juga dapatkan seperti sahabat. Ya enggak? Belum tentu. Nah, belum tentu dapatkan seperti itu. Itu juga. Walaupun mungkin bisa. Di dalam riwayat yang lain. Takrir Rasulullah SAW ketika sahabat mengobati kepala kampung, kepala suku yang terkena sengatan binatang berbisa dengan Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, tapi kemudian Rasulullah, ada bagiannya, ada sisa enggak? Kalian diberi apa hadiahnya? Nah, Rasulullah dapat bagian. Ini menunjukkan takrir. Nah, itu sunnah takrir. Takririyah. Baik, aku lihat di empat konsekuensi dari syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Nah, kalau ini pengakuan bahwa beliau adalah hamba Allah, berarti tidak dimintai doa, tidak didatangi kuburannya untuk diminta syafaat kepada beliau. Untuk minta berkah kepada beliau, karena bukan beliau pemiliknya. Siapa yang pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala arsalahu bil huda, Allah mengutus beliau dengan membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad-dini kulli, untuk Allah menangkan di atas semua agama. Wa khayrahu wa khayyarahu baina an yakuna malikan, Allah menyuruh beliau memilih. Apakah menjadi malikan nabiyan atau abdan rasula, atau menjadi seorang hamba tapi sebagai rasul. Fakhtara maqamal ubudiyah ma'ar risalah, lalu beliau memilih kedudukan sebagai hamba dengan risalah. Kenapa? Di antaranya yang disebutkan oleh ulama, karena maqam ubudiyah dengan risalah ini berarti beliau, nah, kedudukan dia sebagai rasul itu dikendalikan, diatur oleh Rabnya, perintah. Nah, tidak berbuat kecuali Allah perintahkan, tidak melakukan berhenti dari satu kecuali Allah larang. Nah, berbicara dengan aturan Allah. Nah, ini makam ubudiyah. Ini yang ana ingat. Ya, satu sisi kenapa beliau di samping ini tawadu'an, ya, juga beliau kena tahu. Nah, dia sebagai ubud, nah ini sebagai hamba dan rasul, itu berarti diatur semuanya oleh Allah. Adapun malikan nabiyya, memang yang kedudukan juga memang dapatkan wahyu, tapi mereka dikatakan yang ana ingat sepertinya apa diberi dia, nah apa namanya, serahkan ke dia untuk ijtihad. Nah, sini lebih utama, ya. Karena semua aturan apa namanya gerak diam hamba rasul dan rasul ini itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa kana yaqul wa kana yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin dan matikan aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkan aku dalam kelompok orang-orang yang miskin. Maksudnya miskin di sini tawadhu, orang yang rendah hati. Beda ya. Nah, bahasa kita juga hati-hati dengan rendah hati dan rendah diri. Ingat, rendah hati itu orang yang tawadhu. Dia tidak sombong. Ini rendah hati. Kalau rendah diri, minder. Paham ya? Rendah diri, minder, merasa kalah. Penakut seperti ini. Ya, pengecut, sifat jaban. Tapi kalau orang rendah hati, enggak, belum tentu dia. Dia jagoan, tapi dia enggak mau kelahi sama orang. Enggak mau mengganggu orang. Lain ya dengan orang yang rendah hati, rendah diri, dan dia mungkin sok jago. Padahal baru jurus 1-2, tapi sudah merasa penguasa. Nah, harus ditakuti. Nah, lain dengan orang yang rendah hati, sudah sabuk hitam, sudah dandan, sudah tinggi tingkatnya, tapi masih diganggu orang, enggak balas. Qala rahimahullah, tanwihan bi syarafi hadzal maqam. Isyarat kepada kemuliaan kedudukan ini, kedudukan sebagai seorang yang miskin, ini orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang miskin itu kan dia merasa hatinya apa? Lemah. Sandarannya kepada Allah kuat. Makanya disebutkan dalam riwayat juga, innamatun saruna bi du'afaikum. Kamu ditolong itu karena orang-orang yang lemah. Belum tentu orang yang misalnya kaya, orang yang berpangkat, berkedudukan itu jadi pemimpin bisa adil, bisa jadi artinya jadi memiliki satu jabatan itu bisa apa namanya, anggaplah misalnya tidak korup. Nah, sifat mata manusia, ya, illa man rahimah rabbuh. Tanwihan bisyarafi hadzal maqam wa fadlihi, dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa fadlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Juga salawat dan salam kepada Allah, semoga Allah limpahkan kepada beliau juga kepada keluarga dan sahabatnya, wal mustamsikina bi hablihi wa sallim taslima, dan orang-orang yang berpegang dengan tali Allah dengan keselamatan yang banyak. Qadimah dari beliau. Qala rahimahullah amma thumma wa ba'du wa ba'du. Qala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala madaha fi kitabihi al-mukhbitina lahu wal munkasirina li'azamatihi al-khadi'ina wal khashi'ina laha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam kitabnya orang-orang yang mukhbit, tunduk kepada Allah, wal munkasirina li'azamatihi, orang-orang yang merasa lebur di hadapan keagungan kebesaran Allah, al-khadi'in wal khashi'in laha, yang merendahkan diri dan tunduk kepada kebesaran Allah tersebut. Qala Allah ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para anbiya. Ayat ini menunjukkan, menerangkan, Allah terangkan tentang sifat mereka. Kenapa? Antum baca sebelumnya. Mulai dari Nabi Ayub, atau sebelumnya Maryam bintu Imran, atau Daud dan Sulaiman, kemudian Maryam bintu Imran, kemudian Daud, Ayub, Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria dan istrinya. Nah, itu disebutkan oleh Allah bala, ujian tentang ini yang mereka alami. Berat. Ya. Yang belum tentu manusia enam yakni sudah mereka mampu untuk menghadapinya. Tapi kemudian disebutkan oleh Allah mereka mendapatkan jalan keluar dari cobaan-cobaan tersebut. Nabi Yunus dalam keadaan yang kita tidak mungkin bisa membayangkan. Kita yang mungkin misalnya terkurung di dalam rumah, nah, di kamar mandi terkurung, tidak bisa terbuka, kira-kira apa? Panik, ya kan? Nah ini dalam perut ikan, bayangkan, di dalam lautan. Pikiran kita bang, mati sudah. Tapi subhanallah. Ya, kenapa bisa demikian? Allah menyebutkan di antara yang sudah kita lewat dalam pertemuan yang lalu, laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi la yaumiddin. Dan mereka itu seperti itu. Nah, ini di secara umum mereka di para anbiya itu, dan juga bukan hanya para anbiya, orang-orang yang Allah berikan pertolongan seperti itu adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka senantiasa. Kenapa begitu mudah? Karena mereka dahulu di dalam hidupnya dalam keadaan lapang, dalam keadaan makmur, sehat, bersegera kepada kebaikan. Dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, doa talab, doa ibadah dengan penuh harap dan rasa takut. Dan mereka dahulu senantiasa tunduk kepada kami. Waqala, ini juga pujian. Wal khashiina wal khashiat, dalam surah Al-Ahzab ya, sampai Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang khashiin, laki-laki dan khashiat, perempuan-perempuan yang khusyuk, yang tunduk. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Qala rahimahullah, wa wasafa al-mu'minina bil khushu' lahu fi ashrafi ibadatihim allati 'alayha yuhafidhun. Allah memberikan sifat orang-orang yang beriman itu dengan khusyuk. Yang menyebutkan sifat yakni orang-orang yang beriman itu diantaranya khusyuk kepada Allah pada tempat yang sangat mulia dalam ibadah mereka yang paling mulia, ibadah salat. Li'annaha silah. Karena salat itu adalah silah, dialog, komunikasi antara kita dan Allah. Asyrafu ibadat, ibadah badaniyah. Yang merupakan pemisah, furqan, yang memisahkan antara keislaman dan kekafiran. Yang apabila dia ditegakkan dengan sempurna itu akan menjadi tameng yang mencegah menahan seseorang itu dari fahsya wal munkar, dan juga menjadi tanda kemuliaan bagaimana Islam di dalam diri seseorang itu, bagaimana dia memelihara memperhatikan sholatnya. Semakin dia muliakan sholat itu dengan dia jaga semuanya, rukun-rukunnya, bahkan yang inti yang akan kita pelajari ini, khusyuk, berarti sangat mulia Islam di dalam diri. Nah, yang lain itu akan terikut. Yang lain akan jaga waktu-waktunya, jaga rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, adab-adabnya, termasuk yang paling inti ini, khusyuk. Allati 'alaiha yuhafidhun, yang mereka senantiasa menjaganya. Nah, lihat. Bukan sekedar yahfad, tapi yuhafidhun. Diperhatikan betul salat tersebut. Waktu-waktunya, nah ini ya waktu yang paling juga paling penting. Nah. Walaupun ada ini kalender, nah perhatikan sekarang jam kita beda. Ya. Jam kita mungkin lebih cepat 5 menit atau mungkin lebih lambat 5 menit. Nah, itu bisa jadi kacau nanti. Nah, ya. Artinya walaupun misalnya kalendernya sudah tepat, kita mau apa? Nah, tahanlah. Nah, pertimbangan itu tadi. Jaga adab-adabnya, jaga semuanya. Qala qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khaashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam sholatnya khusyuk, tunduk. Itu tadi. Di antara tandanya itu, apa namanya, hadir hatinya di hadapan Allah. Jadi, hadir hatinya di hadapan Allah. Bagaimana dia bisa hadirkan hati? Ingatlah bahwa dia berada di hadapan bukan sesuatu yang kosong. Yang memberi detak pada jantungnya, paru-parunya berdenyut. Yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah, dikatakan zat tersebut. Sekarang dia berdiri di hadapannya. Nah, ya, itu yang paling penting. Tunduk dia. Kalau sudah seperti itu, dia akan tenang dalam sholatnya. Dia akan tenang. Nah, salat sebagai apa namanya sebelum itu mungkin untuk memudahkan kata mereka yang merangkum tentang khusyuk ini juga. Salah satunya adalah memahami apa yang dibaca. Wirid yang antum baca mulai dari takbir. Ya, mulai dari takbir Allahu Akbar. Siapa yang antum puji? Allah. Siapa Allah? Antum sudah belajar. Zat yang memiliki sifat maha sempurna. Zat yang menciptakan antum. Menciptakan kita. Menciptakan alam semesta. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Merasakan bahwa kita betul-betul sangat kecil di hadapan Allah. Ini yang sulit. Baca doa iftitah. Betul-betul mestinya. Apalagi mereka membaca Allahumma ba'id. Doa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu kesalahan kita. Betapa banyak yang kita lakukan. Betapa banyak yang kita lakukan dari satu anggota tubuh kita. Belum lagi yang lain-lain. Kita betul-betul minta kepada Allah di dalam doa iftitah itu. Ya Allah, jauhkanlah. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jangan sampai nanti kecolongan, nanti di akhirnya, di akhirat nanti, ya Allah, seandainya jauh antara kejelekan dia dan di saat inilah makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kesalahan-kesalahanku dariku. Lebih-lebih ingat kesalahan dalam diri kita, dalam hati, itu lebih berat. Yang paling sering kita lupa. Hasad, kibir, ya, riya mungkin, sum'ah, ujub, itu mungkin ada. Nah, ini yang paling penting untuk kita mintakan kepada Allah, dijauhkan. Nah, apalagi yang penyanyi kedua, Allahumma naqqini minal khathaya kama yunqqa tsaubul abyadhu minad danas, bersihkan hatiku, bersihkan aku dari dosa sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Itu bukan main-main kita doa dalam salat itu. Nah, Allahumma ghsil khathaya, ya Allah, maghsil khathaya ya bil ma'i wat thalji wal barad. Itu juga doa. Nah, itu diingat. Kita ingat ini tadi, kita baca ini tadi, kita ingat ketika kita berwudu. Makanya diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadirkan tiga hal dalam ketika kita berwudu itu. Bahwa itu adalah perintah Allah. Yang kedua, itu adalah sunnah Nabi. Nah, kita hadirkan yang ketiga apa? Kita mohon Allah menggugurkan kesalahan kita bersama tetes terakhir. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang itu kalau betul-betul sempurna wudunya, berarti dia sudah siap lahir batin untuk masuk ke dalam sholat. Jangan seperti kita dulu waktu kecil, sholat itu jadi kebiasaan, baca ya rukuk sujud, tapi tidak ada pengaruh dalam hati kita, tidak ada bekas. Baca ya baca. Nah, ini yang harus kita, ini untuk kita mengoreksi diri kita, memperbaiki apa yang kurang. Kalau kita mau membandingkan keadaan kita yang mengaku salafi ini, membandingkan keadaan kita dengan keadaan salafun as-salih radhiyallahu anhum, jauh memang. Tapi kita berusaha untuk jangan terlalu jauh dari mereka. Ya. Qala rahimahullah. Wa wasafa alladziina utul 'ilma bil khushu' haitsu yakunu kalamuhu masmu'an. Dan Allah sifatkan orang-orang yang diberi ilmu itu dengan khusyuk, tunduk, di mana kalam mereka manam, yani haitsu yakunu kalamuhu masmu'an. Yaitu ketika kalam Allah didengar oleh mereka. Ini ketika mereka mendengar kalam Allah, tunduk hati mereka. Qala innal ladzina utul ilma min qablihi. Sungguh orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu, mereka tersungkur di atas, di dagu-dagu mereka, yang di dalam keadaan sujud. Wa yaquluna subhana rabbina, mereka mengucapkan maha suci Rabb kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Rabb kami pasti terlaksana. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an, mereka menyungkur sujud dan menangis, sambil menangis dan bertambah-tambah khusyuk mereka. Nah, ini pujian. Nah, ini asalnya artinya disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak tentang kata-kata khusyuk. Juga disebutkan sebagai pujian pujian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perintah untuk minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi subhanallah, ternyata dua perkara ini sangat berat. Perkara yang besar, berat untuk dilakukan, illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khashi', orang-orang yang khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Yang tadi sudah disebutkan dalam pengertian Ibnu Qayyim, qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu' wadh, merasakan rendah dan tunduk di hadapan Allah. Qala wa aslul khusyu', ada yang memuji menyebutkan ini definisi yang paling baik, di antara definisi yang paling baik. Qala, asal dari khusyu' itu adalah lainul qalb, lembutnya hati. Wariqatuhu, maknanya hampir sama, lunak dan lembut, lemas hati itu. Wasukunuhu, tenang. Wakhudu'uhu, tunduk. Wainkisaruhu, lebur, remuk. Wahurqatuhu, terbakar. Terbakar ini bukan mendidih, bukan marah, tapi dia dalam keadaan terbakarnya, maknanya dimaknanya hancur tadi. Fa idza khasha'al qalbu, apabila khusyuk qalbu tersebut, tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih, akan diikuti oleh kekhusyukan semua anggota badan. Wal a'dha, anggota tubuh dan anggota badan itu akan semuanya ikut kalau hati itu khusyuk, li'annaha tabi'atun laha ta'lahu, karena anggota-anggota tubuh ini tadi bekerja, dia bisa khusyuk ketika ada di dalam hati itu kekhusyukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa khusyuk itu mahalluhu al-qalbi. Al-qalbu, tempatnya di hati. Tempatnya di hati sama seperti berarti taqwa, khasyah, tawakal. Pangkal dari as-sidqu juga di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata orang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taqwa itu di sini. Bukan di sini, bukan di dalam anggota badan. Makanya tadi disebutkan khusyu'un nifaq, terlihat asar khusyuk itu, bekasnya pada anggota tubuh, tenang sholatnya masya Allah, tapi hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, tidak sadar kalau dia juga kena. Jadi ingatkan di situ, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun pasti dia akan melihat kebaikan dan kejelekannya. Niat yang terlintas dalam benaknya juga pasti akan dia dapatkan buahnya. Nah, orang enggak punya, nah, hatinya enggak ada khusyuk, enggak kenal dia dengan siapa dia berhadapan. Nah, ini bahaya. Baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak sadar dia dengan siapa dia bicara. Kepujian, sanjungan, permintaannya dalam sujud juga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, tapi kalau ada khusyuk itu di dalam hati, maka anggota tubuh yang ada yang terlihat ini pun akan khusyuk, tidak bisa dibalik. Belum tentu orang yang tenang konsentrasi sholatnya khusyuknya ada. Kapan itu terlihat? Nanti. Satu budilakal ayyam ma kunta jahilan. Wa yatika bil akhbari man lam tuzawwid. Akan dibongkar oleh hari-hari apa yang kamu tidak tahu. Ya. Akan ada orang yang menampakkan, bahkan akan terbuka sendirinya. Lewat lisannya, lewat raut mukanya. Kejelekan itu akan muncul. Nah. Tidak akan mungkin, ya. Nah, alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Makanya diingatkan oleh mereka para ulama, ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati firasat orang yang mukmin, fa innahu yanzur binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Ini memang hadisnya lemah disandarkan kepada sebagian enam Rasulullah. Tapi para ulama memahami seperti yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kebaikan itu buat hati itu bercahaya, wajah itu cerah bersinar, badannya kuat semangat untuk beribadah, taat, dan orang lain pun jadi suka. Sebab sebaliknya. Jadi enggak bisa. Pura-pura nanti akan terbongkar. Ya. Karena sesuatu yang tidak dikarena Allah itu tidak abadi kan? Tidak abadi. Dia akan putus di tengah jalan. Futur, lemah. Nampak ketidakikhlasan itu. Tapi kalau itu ikhlas karena dia memang mengharapkan Allah abadi. Tu'ti ukulaha kulahin. Bi'idni rabbia. Illa alladina amanu wa amilu salihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Terus. Akan Allah bimbing. Wallahu a'lam. Itu dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu dan